Jika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi, mampukah kau untuk berbagi tanpa hati ingin diberi di hadapannya? Di hadapanmu, ya diberi di hadapannya.